Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fitin a'azani wa a'azakumullah. Kita melanjutkan kembali Tarbiyatul Aulad fi Dhuwal Kitab wa Sunnah. Kita masih berbicara tentang pendidikan di usia-usia emas untuk belajar, usia 7 tahun sampai 14 tahun. Dan kemarin kita sudah menyelesaikan poin yang ketiga, tarbiyatuhu ala ta'atillah wa ta'ati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mendidik anak-anak kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Nah, kemudian kita masuk di poin yang keempat di halaman 39. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, tarbiyatuhum ala mahabbatil ulama wa bulatil amri. Mendidik mereka untuk cinta kepada para ulama dan kepada penguasa. Mendidik mereka untuk cinta kepada para ulama dan para penguasa. Minal umuril muhimmah allati yambagi lil aba wal ummahat al inaya biha, dan termasuk perkara penting yang semestinya bagi para bapak dan juga para ibu untuk perhatian dengannya, tarbiyatul abna ala mahabbati ulama, pendidikan anak untuk cinta kepada para ulama, kabulatil amri, dan kepada para penguasa. Naam, cinta kepada para ulama dan cinta kepada para penguasa. Li'anna al-ulama'a warasatul anbiya, karena para ulama itu pewaris para nabi. Wal anbiya lam yuwarithu dirhaman wala dinaran, dan para nabi itu tidak mewariskan dirham, tidak pula dinar. Innam warasul ilma, hanya saja mereka mewariskan ilmu. Faman akhadha wa akhadha bihaddil wafir min mirasihim, maka barang siapa yang mengambilnya, mengambil warisan para anbiya itu, maka dia telah mengambil dengan pengambilan yang banyak dari warisan mereka. Nah, ikhwani fi din a'azani wa a'azakumullah. Baik, kita didik anak-anak kita untuk cinta kepada para ulama, tentunya dengan tahapan-tahapan. Mencintai ilmu, kemudian mencintai para ulama. Ternyata seorang tidak akan mencintai para ulama tatkala dia tidak cinta kepada ilmu. Dengan mengenalkan mereka, mengenalkan kepada para ulama. Baik. Sehingga ikhwani fi din a'azani wa a'azakumullah, disebutkan kun aliman, jadilah orang yang berilmu. Nah, jadilah sebagai orang yang berilmu, au muta'alliman, atau orang yang belajar. Jadi orang yang belajar, jadilah orang yang berilmu, pengajar. Atau kalau tidak bisa sebagai seorang yang alim, jadilah orang yang belajar. Nah, au mustami'an, atau jadi para pendengar. Kalau enggak mampu tingkatan dari para pelajar thalabul ilm, kita sekedar untuk mendengarkan. Nah, Kalau tidak bisa, mendengarkan pun tidak bisa. Naam. Aw muhibban, atau cinta kepada mereka. Ya. Cinta kepada para ulama. Cinta kepada orang-orang yang menghadiri majelis ilmu. Naam. Ini yang kita mampu. Ya. Tidak bisa kita ke sana. Naam. Tidak bisa kita menghadiri. Tidak bisa kita mencapai tingkatan seorang yang alim. Naam. Tidak mampu kita misalnya. Taib. Ingin belajar juga tidak ada kemampuan. Tidak bisa untuk ke sana. Ya. Taib. Paling minim kita pendengar setia. Naam. Kalau enggak bisa. Taib. Mencintai mereka. Naam. Wala takun al-khamisah. Maka jangan menjadi orang yang kelima. Ya. Menjadi orang yang kelima. Taib. Yani menjadi orang yang membenci ilmu. Naam. Membenci para ulama, membenci ilmu, fatuhlik, maka kamu akan binasa. Baik. Ini ikhwani fidina a'azani wa a'azakumullah. Naam. Itulah nasihat para ulama. Naam. Baik. Kita tanamkan kepada anak kita menjadi orang yang alim, yang cinta kepada ilmu, yang cinta kepada ahlinya. Naam. Maka beliau sebutkan di sini. Walianna al-ulama idza shukiku fihim fa bi'ilmihim, karena para ulama jika diragukan tentang mereka, bikin keraguan tentang kapasitas seorang alim. Nah, wa bi'ilmihim, dan juga keilmuannya diragukan. Masyarakat dibikin ragu tentang Syekh fulan misalnya. Nah, siapa dia? Ilmunya bagaimana? Dibikin ragu, dibikin kita tidak percaya kepada para ulama. Naam. Wa lam ikhtiramihim, dan tidak menghormati mereka. Wa idhari akhtaihim, dan menampakkan kesalahan-kesalahan mereka. Indal abna, ditampakkan kepada anak-anak kita, ditunjukkan. Naam. Para ulama, min ulama ahli sunnah. Ya. Tidak kita ajari mereka untuk cinta kepada para ulama ahlu sunnah. Apakah yang telah wafat mereka semuanya rahimahumullah, atau para ulama ahlu sunnah yang sekarang masih hidup. Nah, kita berbicara dengan anak-anak kita dengan meremehkan mereka. Tidak menghargai mereka. Kita tanamkan kepada anak-anak kita yang sebaliknya. Ya, membenci mereka, tidak senang dengan mereka. Nah, sehingga baik tertanam di hati anak-anak kita tidak cinta dengan para ulama. Nah, maka beliau sebutkan, taib, yusabbibu khataran aziman alal ummah, itu akan menyebabkan bahaya yang besar terhadap umat ini. Nah, bahaya yang besar terhadap umat ini. Li'anna al-ilma yutalaqa an tariqihim, karena ilmu itu diambil dari jalan mereka, dari jalan para ulama. Nah, wa syariatul islamiyah tetelaka min tariqihim, syariat Islam juga diambil. Naam, dari jalannya para ulama. Fayakunu bidhalika qad hadama syariatul Islam, maka dengan itu maka telah hancurlah syariatul Islam. Dengan kita merendahkan kedudukan para ulama. Ikhwani fidina azani wa azakumullah, ternyata naam, pendidikan untuk cinta kepada para ulama itu juga ditekankan di masa anak-anak. Nah, jadi kenalkan ya, anak-anak kita kepada para ulama, baik yang telah meninggal maupun yang masih hidup. Nah, tatkala anak-anak kita mungkin sering kita ajak menghadiri majelis-majelis ilm misalnya. Nah, di situ misalnya disebutkan tentang seorang syekh, mungkin nantinya di rumah kita perluas. Nah, dengan kita cerita kepada anak kita tentang Syekh fulan itu siapa. Nah, yang nanti akan muncul kecintaan, kebanggaan, tidak keinginan untuk menjadi kayak demikian. Nah, maka ikhwani fidina azani wa azakumullah, yang mungkin sering kita sebutkan perlunya kita untuk memiliki sebuah maktabah di rumah-rumah kita. Nah, memiliki buku-buku yang itu sebagai bacaan kita dan juga bacaan anak-anak kita. Nah, bagaimana mungkin kemudian kita bisa cerita, menyampaikan kepada anak-anak kita tatkala kita tidak tahu? Nah, kita ajarkan mereka cinta kepada ulama, baik, salah satunya lewat membaca. Nah, sediakan kepada mereka bacaan-bacaan biografi para sahabat, para tabi'in, para ulama yang masih hidup. Nah, muncul kecintaan kepada mereka, ya, melihat dan membaca sirah mereka, masya Allah. Nah, Syekh bin Baz misalnya, Naam Asim Nusaymin, Asim Mugbil, dan juga yang lainnya, yang sirah-sirah mereka sudah banyak ditulis, bahkan juga sudah banyak diterjemahkan. Naam, ini menjadi konsumsi anak-anak kita, ya. Ini ikhwani fidina azani wa azakumullah. Baik, kalau kita hanya fokuskan anak-anak kita misalnya kasih bacaan biografi para sahabat, para tabi'in, itu sudah tidak ada waktu untuk membaca yang lainnya. Nah, ini ikhwani fidina azani wa azakumullah. Baik, jadi pentingnya kita meletakkan buku-buku bacaan, pentingnya kita membuat maktabah. Nah, baik, ini perkara yang kadang-kadang sangat kita remehkan, ya. Anak-anak kita tidak kita kasih fasilitas untuk membaca, padahal lewat itulah, nah, mereka kenal dengan ulama kita. Baik, maka beliau sebutkan hafidhahullahu ta'ala, nah, kalau sampai kemudian kita membuat baik anak-anak kita tidak senang dengan para ulama, ya, akhirnya mereka benci dengan para ulama. Nah, maka apa tadi disebutkan fatuhli. Nah, enggak senang jadi orang alim, enggak senang sebagai thalabul ilm, enggak senang sebagai orang yang mendengar ilm. Nah, jadi sampai akhirnya ya membenci. Nah, orang-orang yang mengajarkan ilmu, orang-orang yang belajar. Ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Maka beliau sebutkan wa kadzalikal ibnu innama yakura sawfa yabhasu amman yatalaqqa al-ilma anhu. Demikian pula sang anak tatkala besar dia akan mencari dari siapa akan mengambil ilmu darinya, ya. Dari siapa dia akan mempelajari ilmu. Walan yakhudha an ulama, maka dia tidak akan mengambil dari para ulama. Kenapa? Sudah benci, sudah ditanamkan tidak senang dengan para ulama. Nah, apalagi ulama ahlu sunnah. Baik. Li'annahu shukku fihim wa fi 'ilmihim, karena diberi keraguan-raguan. Nah, tentang mereka dan tentang ilmunya. Ini biasanya orang-orang sufi. Ya. Orang-orang sufi itu orang-orang tidak cinta dengan ilmu. Tidak cinta dengan ulama. Nah, haddatsani Rabbi, langsung sanadnya Ali. Nah, telah mengabarkan kepadaku Rabbku, tidak melewati para sahabat, para tabi'in. Nah, itu mereka mungkin bisa jadi mereka bisa salah, namanya manusia. Nah, langsung sanadnya Ali, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Orang-orang yang zuhud dengan ilmu. Nah. Baik. Wala ya'khudha walam ya'khudha anil ulama li'anna shukku fi wa fi 'ilmihim wa rubbama talaqa min ulama'i dhalalah, bahkan mungkin dia akan mengambil ilmu dari ulama sesat, ya, dari ulama sesat. Nah, semenjak kecil ditanamkan kalau ada majelis-majelis yang tidak sesuai dengan ajaran ahlu sunnah wal jamaah, diingatkan, ya, jangan seperti orang-orang itu. Nah, sudah semenjak kecil diingatkan. Ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Jangan nunggu kalau sudah besar. Nah, kalau besar aja diingatkan, kalau kecil enggak perlu diingatkan. Sesuatu yang belum muncul, ya, kalau kita khawatirkan itu sebuah bahaya, itu harus diingatkan. Ya, harus diingatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya tentang Dajjal. Demikian pula para anbiya sebelumnya, sebelum Dajjal itu muncul. Nah, bahkan Rasulullah SAW dalam setiap khutbahnya mengingatkan tentang bahaya kebid'ahan. Nah, kullu dhalalatin finnar, ya, mengingatkan bid'ah itu dhalalah, bid'ah itu sesat, dan bid'ah itu nanti ujung-ujungnya masuk ke dalam neraka. Diulang-ulangi oleh Rasulullah SAW setiap khutbah Jum'ahnya dalam keadaan bid'ah itu belum muncul. Bid'ahnya belum ada. Ya. Yang dinasihat, yang diingatkan oleh Rasulullah ini para sahabat yang mendapatkan tazkiyah dari Allah dan Rasulnya. Nah, kondisi bid'ah belum ada. Tapi mereka terus diingatkan secara rutin. Ini menunjukkan sebelum datangnya fitnah itu harus diingatkan. Enggak tunggu datangnya. Nah, maka semenjak kecil pun baik kita didik anak-anak untuk kita jelaskan itu keliru. Jangan kayak itu. Nah, seperti ini saja. Baik, sudah dikasih ingat, sudah diingatkan dari perbuatan-perbuatan yang salah dengan berteman dengan orang-orang yang menyimpang. Nah, ini ikhwan fillah azani wa a'azakumullah. Jadi mengingatkan dari bahaya seorang itu bukan khusus orang yang dewasa. Nah, anak-anak kecil juga diingatkan. Baik. Beliau sebutkan. Wa ashabu wa ashabil afkaril al-munharifah. Dan juga bisa jadi mereka mencari atau menuntut mempelajari ilmu itu dari orang-orang yang menyimpang pemikirannya. Ya. Orang-orang yang menyimpang pemikirannya. Wa kana hadal ibn wasilah hadmalil mustama'. Maka anak ini menjadi wasilah untuk hancurnya masyarakat lewat dia. Jadi jangan kemudian kita meremehkan masalah ini. Nah, anak-anak yang kita memiliki pemikiran terbalik, kalau masih anak-anak itu masih aman misalnya, padahal di sini disebutkan mulai anak-anak, ya, mulai anak-anak diingatkan untuk cinta kepada para ulama. Nah, agar tumbuh rasa cinta kepada para ulama, jangan sampai kemudian mereka benci dengan para ulama. Kalau sudah benci, baik kemudian mereka mengambil ilmunya dari orang-orang yang tidak pantas diambil ilmunya karena memiliki pemikiran yang menyimpang. Akhirnya lewat anak itulah masyarakat itu menjadi halak, binasa. Nah, tanpa kita sadari, ya, ternyata yang membikin anak itu kayak gitu kita. Kita memiliki andil. Nah, pendidikan kita yang keliru, yang salah dalam menempatkan anak-anak kita dalam lembaga-lembaga pendidikan. Nah, dan ternyata dalam perjalanan waktu anak kita menjadi dai. Nah, tetapi dai tidak dai di jalan Allah. Ya. Dia menjadi tokoh. Nah, lewat sekolahan yang kita salah menempatkan anak kita, sehingga anak kita menjadi wasilah. Nah, rusaknya masyarakat sekitar. Ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Naam. Baik. Jadi sekali lagi pendidikan anak mulai kecil ini bukan permasalahan sepele. Bahkan beliau sebutkan itulah usia-usia emas yang sangat menentukan. Nah, jadi mulai kecil sudah jangan dibiasakan dengan perbuatan-perbuatan yang terlarang. Nah, jangan. Ini kan belum dilarang. Ini kan belum baligh. Jangan. Ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Naam. Baik, ini satu sisi kecintaan kepada para ulama. Nah, satu sisi kecintaan kepada para ulama. Wa amma ulatil amri, adapun para penguasa. Fahum alladzina yasusunal amra umura, mereka itu yang mengurusi perkara, ya, yang mengatur perkara. Baik. Wa yuqimuna syariah, mereka yang menegakkan syariat. Penguasa itulah baik yang kita mengikuti mereka dalam perkara jihad, dalam perkara puasa, dalam perkara hari raya. Nah, itu mereka menegakkan syariat. Ya. Baik. Sehingga jangan kemudian kita memiliki pemikiran puasa, hari raya itu urusan masing-masing. Apa kaitannya dengan penguasa? Penguasa itu enggak boleh ikut campur. Nah, dengan masalah puasa kapan, dengan masalah Dari hari raya kapan itu bukan urusan penguasa, keliru. Itu urusan penguasa. Itulah tugasnya penguasa. Sebagian disebut Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Nah, demikian pula dalam fatwa Lajnah Da'imah. Tatkala ditanyakan tentang istilahnya masyarakat tentang penentuan awal Ramadan atau awal Syawal, maka para ulama di Lajnah Da'imah menyebutkan jawabannya rujuk kepada penguasa. Kalau terjadi ikhtilaf di antara kalian. Nah, ini menunjukkan bahwa pemerintah itulah yang menegakkan syariat, tidak sembarangan. Nah, baik. Ini kedudukan yang penting dari mereka. Wa yuhafizuna 'alal amni, dan mereka itu yang menjaga keamanan. Ya. Mereka itulah yang menjaga keamanan. Baik. Wa yastami 'alaihim kalimah, bersatu kalimat di atas mereka. Nah, dengan taat kepada mereka. Walidzalika qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatlah kalian kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kalian kepada rasul, wa ulil amri minkum, dan penguasa kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atiullah wa atiur rasul. Allah tatkala menyebutkan taatlah kepada Allah, atiullah, dan taatlah kepada rasul dengan mengulangi atiu. Ini menunjukkan ketaatan yang mutlak kepada Allah dan rasulnya. Tatkala menyebutkan lil amri minkum, Allah tidak menyebut wa atiu lil amri minkum. Nah, karena ketaatan kepada penguasa tidak mutlak. Ketaatan kepada penguasa sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Selama mereka memerintahkan perkara yang menyimpang, tidak wajib kita itu taat kepada mereka. Makanya Allah tidak sebutkan wati'ul amri minkum. Nah, ini ikhwan ibidina azani wa azakumullah. Selama mereka memerintahkan perkara yang menyimpang, tidak boleh kita mentaatinya, tetapi tidak boleh kita memberontak kepada mereka. Nah, jadi bukan berarti tidak mentaati mereka sama dengan memberontak. Ya, belum tentu. Nah, tidak mentaati perintah yang menyimpang dari agama ini, tapi kita tetap kemudian mentaati mereka, mendengar dan taat dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik. Wa ulil amri hum al ulama wal umara. Naam, ulul amri adalah ulama wal umara. Naam, jadi kadang kala disebutkan ulul amr, naam, itu kadang yang dimaukan, yang dimaksudkan adalah ulama, kadang yang dimaksudkan adalah umara. Naam. Amma ulatul amri wa ya lil asaf sadid an taqa'a fi majalis ba'dil muslimin al-ghiba wa an-namima lil ulama wal umara. Dan sangat disayangkan, sangat-sangat disayangkan, terjadi di majelis-majelisnya sebagian muslimin ghibah, namimah terhadap ulama dan umara, ya. Membicarakan ulama, membicarakan umara. Nah, baik. Wa izharul akhta, menampakkan kesalahan-kesalahan mereka. Wa ibrazuha, dan mempublikasikannya, ya. Jadi menyiarkan kesalahan-kesalahan yang dijalankan oleh para penguasa. Nah, walau nadhara ahadum ila uyubi nafsihi wa ahta'iha, seandainya salah seorang mereka itu melihat kepada aib-aib diri mereka, kesalahan-kesalahan mereka, lafaqatal kathir mimma yakulu anhum, misaya lebih tinggi, ya, lebih tinggi. Naam, di lebih tinggi apa yang mereka nyatakan tentang mereka. Jadi aib yang ada pada orang yang bicara itu lebih banyak dibandingkan yang dikritik. Naam, jadi kesalahan yang dijalani oleh orang yang mengkritik lebih banyak dibandingkan penguasanya. Naam, wakafabil mar isman ayuhadis sebikul lima sami, cukuplah seorang itu mendapatkan dosa tatkala dia menyatakan setiap apa yang dia dengar. Naam. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik. Jadi bukan termasuk manhajnya ahlu sunnah wal jamaah. Nah, mengumbar aib penguasa, menyiarkan di hadapan umum. Nah, bahkan di majelis kecil pun dilarang. Ya. Di majelis kecil pun menceritakan tentang aib penguasa dilarang. Nah, ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik. Sebagaimana yang mungkin pernah kita bacakan kisah Abdurrahman bin Muljam. Nah, yang mengadakan rapat rahasia tentang kritikan taib tentang kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, itu rapat-rapat kecil, rapat-rapat rahasia. Nah, jadi tidak harus yang dilarang adalah dalam bentuk format yang besar umum. Bahkan nanti akan disebutkan oleh beliau di ruangan-ruangan kecil, di orang-orang tertentu itu pun kita dilarang untuk mengkritik penguasa. Nah, beliau sebutkan wayalil asaf annal abna yajlisuna fi misli hadhil majalis, dan sangat disayangkan, nah, anak-anak itu duduk di majelis yang semisal itu. Nah, banyak sekarang kita jumpai anak-anak kecil digendong untuk demo. Nah, apalagi orang-orang yang taib menyuarakan khilafah Islamiyah, Hizbut Tahrir, nah, Partai Keadilan dan semisalnya. Nah, itu yang bergerakkan kaum perempuannya dan anak-anaknya. Semenjak kecil sudah dididik untuk mengkritik penguasa. Semenjak kecil. Nah, beliau sebutkan sangat disayangkan. Nah, sangat disedihkan. Anak-anak duduk di majelis yang demikian. Di majelis-majelis yang aibnya penguasa diumbar. Ya. Aibnya penguasa dibicarakan. Nah, ini mulai kecil sudah itu yang dididik oleh mereka. Baik. Wa yatalaquna hadzal kalam bil qabul, dan mereka menerima ucapan tersebut. Ya. Apa yang didengar di majelis itu di Naam. Maka bahaya, sangat berbahaya untuk membawa anak-anak di majelis-majelis yang model demikian. Ya. Naam, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Kalau kita pas bocing anak kita lewat ada momen yang demikian, ingatkan anak kita. Nah, jangan kayak itu. Nah, itu tidak boleh. Baik. Ini ikhwan fillah, itu bukan ajaran Islam. Ingatkan. Ikhwan fillah azani wa azakumullah, tidak sedikit anak-anak kecil sudah diajar dan dikeluarkan untuk demo, ya, untuk mengkritik penguasa, bawa spanduk dan semisalnya. Nah, baik. Wa yakburuna ala kirhil ulama wal umara, maka mereka tumbuh besar di atas kebencian kepada para ulama dan umara. Semenjak kecil, kalau cerita kepada anak-anaknya menyebutkan itu togut. Nah, dididik penguasa togut. Jalan di jalan raya ada polisi togut, ansor togut itu. Nah, mulai kecil dididik demikian, mancap di pikiran anak-anaknya. Oh, kalau orang pakai seragam itu togut. Nah, ansor togut ini. Nah, tentara togut. Nah, tertanam semenjak kecil. Nah, ini bahaya. Nah, ini ikhwan fill din azani wa azakumullah. Baik. Sehingga mereka tumbuh benci kepada penguasa. Nah, benci kepada ulama. Jadi enggak senang. Pokoknya yang seragaman penguasa takut. Nah, semuanya kafir. Nah, itu yang dididik semenjak kecil. Baik. Mimma yusabbibul fitan wa tabdi' wa tafsir bi ghairi ilm, sehingga menyebabkan fitnah, pembid'ahan, pemfasikan tanpa adanya ilmu. Nah, enggak tahu, pokoknya itu tauhid, itu kafir. Nah, sa-RT-RT-nya. Nah, tanamkan. Kenapa? Itu tidak berhukum dengan hukum Allah itu. Nah, dari mulai presidennya sampai RT-nya tauhid semua. Nah, tertanam. Disekolahkan juga sama persis. Nah, sekolahnya mereka, ya, semakin taib, semakin kencang akhirnya. Nah, lulus SD, taib masuk ngeruki. Nah, tambah nemen taib pendidikannya. Ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Taib di majelis-majelis keliru. Nah, anak-anaknya dimasukkan. Yang didengar tiap dia duduk di majelis sabbul umara, ya, mencela para penguasa. Tidak ada tarohum sama sekali. Tidak pernah menyebutkan rahimahullah wa para ulama. Ahlussunnah kepada para penguasa, tidak pernah mendoakan penguasa dengan doa-doa kebaikan. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Wa rubbama kana hadzal kalam alladhi yunqalu 'annum aktsaruhu kadzibun wa buhtanun bila hujjatin wala dalil. Dan kadang ucapan yang dinukilkan dari mereka kebanyakannya dusta. Kebanyakannya dusta tanpa hujjah, tanpa dalil. Wa yurawijuhu a'da'ul Islam, dan dilariskan oleh musuh-musuh Islam. Wa a'da'u hadzal aqidah safiyah, dan juga dilariskan oleh musuh-musuh akidah yang murni ini. Allati qamat 'alaiha hadzal biladil islamiyah, yang ditegakkan oleh negara Islamiyah ini. Ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik. Kemudian beliau menyebutkan ucapan para ulama tentang larangan mengumbar aib penguasa. Larangan mengumbar aib penguasa. Jadi bukan termasuk mandat ahlu sunnah mengumbar aib penguasa. Atau bahkan mungkin lebih dari itu menghujat dan juga memberontak kepada penguasa. Jadi bukan termasuk mandatnya ahlu sunnah wal jamaah. Beliau sebutkan, wa yaqulu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Laisa min manhajis salaf at-tasyhir bi uyubil wulad. Bukan termasuk mandatnya ahlu sunnah, mandatnya salaf. Tasyhir mengumumkan, menyiarkan haibnya penguasa. Wa dzakara dzalika 'alal manabir, dan menyebutkan di atas mimbar-mimbar. Li'anna dzalika yufdhi ilal inqilabat, karena akan menyebabkan pemberontakan. Pemberontakan bukan cara untuk mendapatkan kebaikan. Wa adami sam'i wa ta'a fil ma'ruf, dan menyebabkan tidaknya mendengar dan taatnya rakyat kepada penguasa dalam perkara-perkara yang baik, menjadi benci hati-hatinya rakyat kepada penguasa. Setiap hari dicekoki, penguasa itu dolim, penguasa itu tauhid, kafir, dan semisalnya. Yang tumbuh itu kebencian, meskipun dia dikerucuk dengan kenikmatan dari penguasanya. Penguasa membuat program banyak sekali untuk kepentingan rakyat. Mulai jam kesmas, jam kesda, BLT, dan semisalnya. Tetap nggak dianggap, yang penting kafir. Kayak seorang perempuan yang membopong bantuan dari Khalifah Utsman bin Affan. Bawa bantuan dari penguasa. Allahumma badil, Allahumma badil, Allahumma badil. Ya Allah, ganti dia, ganti dia, ganti dia. Padahal dia mendapatkan kenikmatan dari negara. Tetap sifat kharitnya ada. Ganti penguasa. Penguasa yang baik ngasih jatah harus diganti. Terus kalau penguasanya zalim bagaimana? Doa apa yang akan diucapkan? Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Sedolim apapun itu dilarang kita memberontak kepada penguasa. Khani fitina azani wa azakumullah. Fayafdi ilal khuruji alladhi yadur wa la yanfa, dan akan mengakibatkan memberontakan yang menghasilkan mudharat dan tidak berfaedah. Enggak ada manfaatnya. Jangan rakyat dijadikan ajang uji coba. Enggak punya kekuatan sama sekali. Wala senjata, wala pasukan. Coba-coba kemudian memberontak kepada penguasa. Yang dikorbankan rakyat, yang mengalir, yang dialirkan darahnya rakyat. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Walakin at-tariqa al-muttaba' inda salaf, tapi jalan yang ditempuh di sisi salaf, an-nasiha fi ma bainahu wa baina sultan. Yakni taib nasihat antara mereka dengan penguasa langsung empat mata. Itulah orang-orang yang pemberani. Orang pemberani ini bukan orang kuar-kuar di mimbar-mimbar mengkritik penguasa. Itu orang-orang yang penakut. Pemberani itu nemui penguasa langsung. empat mata. Diterima alhamdulillah. Kalau enggak diterima, nah imma kita selamat keluar dari sana, wa imma ya dibunuh kita. Nah, diusir itu ya masih mendingan. Ya alhamdulillah. Nah, baik. Kalau di penjara dibunuh, nah itu kemungkinan terjelek. Makanya itulah sifat pemberani. Nah, tidak ada yang tahu yang lainnya. Baik. Wal kitaba ilaihi, tulis surat. Nah, apalagi penguasa juga membuka layanan masalah ini. Kalau dulu ya, Bapak SBY itu, nah langsung bisa SMS langsung. Jadi kalau presiden memberikan ajang untuk kita curhat, ya, mengkritik silakan. Nah, ada jalur yang benar. Jadi awil ittisal bil ulama alladziyya tasilu nabi hatta yuwajju ilal khair, atau kita hubungi para ulama yang bisa menasihati penguasa. Nah, kalau kita langsung masuk enggak mungkin. Kita ini sopo, enggak dikenal. Nah, baru mau masuk sudah dilarang, dicurigai. Sebutkan kepada seorang alim. Mungkin presiden memiliki penasihat spiritual misalnya. Nah, kita kenal, sampaikan baik masukan-masukan. Ini bahwa presiden mestinya demikian-demikian. Itulah caranya Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan diumbar, bukan mengadakan tablik akbar, tablik akbar. Lah. Nah, walaqad kana manhajus salaf adamul ingkaril alani wa tasyir bi akhtai ulatil amri amaman nasi. Nah, dan mandatnya salaf tidak mengingkari secara terang-terangan, ya, tidak mengingkari para umara secara terang-terangan dan menyebutkan, mengumbar kesalahan-kesalahan mereka, nah, di depan manusia. Lima yufdi dzalika ilal mafasidil adimah wal khuruj alaihim, karena akan menghantarkan kepada kerusakan yang besar dan pemberontakan kepada mereka. Nah, kalau terjadi pemberontakan itu hasilnya itu mengecewakan masyarakat. Ya. Baik. Terlalu banyak contoh-contoh kasus, ya, pemberontakan akhirnya yang sengsara rakyatnya. Nah, contoh terbaru di Yaman. Nah, orang-orang Syiah khusyun kufar tatkala menggulingkan penguasa. Nah, akhirnya penderitaan yang didapati. Nah, kekurangan bahan makanan, kekurangan obat-obatan. Nah, ini ikhwani fidina azani wa azakumullah. Baik. Nah, jadi tidak ada hasil yang apa yang diharapkan. Ini sebagian disebutkan Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Nah, tidak ada sampai sekarang pemberontakan itu menghasilkan negara sebagaimana yang mereka impikan. Imma pimpinan Syiah diganti Syiah, sekuler diganti sekuler, enggak ada sesuai dengan harapan mereka sampai saat ini, kata beliau rahimahullah. Nah, demikian pula disebut kelas semua beliau rahimahullah. Nah, tidak ada baiknya dan tidak ada hasilnya. Nah, waqad qila li Usama bin Zaid, dan dikatakan kepada Usama bin Zaid, ala tadkhul ala Utsman litukallima, tidakkah kamu masuk menjumpai Utsman bin Affan kemudian kamu nasihati dia. Nah, Usama bin Zaid dinyatakan demikian. Baik. Qala atarawna anni la ukallimu, apa kamu ngira aku tidak berbicara dengan Usama bin Affan? Nah, sahabat yang ini mengira, orang-orang mengira Usama bin Zaid tidak pernah menasihati Usama bin Affan. Tapi beliau sebutkan, apa kamu mengira aku tidak berbicara dengan dia, dengan penguasa, illa usmi'ukum, kecuali aku perdengarkan kepada kalian. Nah, ya, apa kalian mengira kalau saya ngasih nasihat itu harus tak umumkan kepada seluruh rakyat? Bukan demikian, itu bukan mandatnya Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahi laqad kallamtuhu fima baini wa bainahu. Nah, kata Usama bin Zaid, demi Allah, sungguh aku sudah berbicara dengan dia, dengan Utsman, antar aku dan dia, enggak ada orang lain. Itulah contoh mandatnya Ahlussunnah dalam menasihati baik penguasanya. Nah, maduna an aftadiha amran la uhibbu an akuna awwala man fatahu, tanpa kemudian aku membuka. Nah, perkara ini aku enggak senang aku menjadi orang yang membuka aibnya penguasa. Nah, dia kasih nasihat penguasa, tidak ada yang tahu semuanya. Sir, sembunyi-sembunyi. Nah, ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Wa qala al-qadhi Iyad rahimahullah muradu Usamah annahu la yaftahu bab al-mujaharah. Yang dimaksud dengan Usamah, beliau tidak membuka pintu mujaharah terang-terangan, ya, mengumbar aib bin nakir alal imam. Nah, mengingkaran kepada penguasa. Lima yusya min akibati dzalika, dengan apa-apa yang dikhawatirkan imbas dari itu semua.